عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengerniakan kita berbagai macam nikmat, sehingga dengan nikmat tersebut Allah ta'ala masih memperkenankan kita untuk berjumpa di sore hari ini dalam rangka melanjutkan pembahasan kitab Ahadithul Akhlaq atau hadis-hadis akhlak karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumallahu ta'ala. Kemarin kita masih sampai pada bab yang ke-10 tentang berbuat baik kepada orang lain, ya, tentang membantu orang lain. Dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan di bab yang sama, ya, masih di bab yang sama yang kita beri judul dengan manusia yang terbaik dan manusia yang terburuk. Seperti apakah manusia yang terbaik dan seperti apakah manusia yang terburuk? Hal ini dapat kita baca dari hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa 'alan nasin julusun. Bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berhenti di sekerumunan orang yang sedang duduk. Ya, beliau berdiri atau berhenti di sekelompok orang yang sedang duduk. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang terbaik di antara kalian dan orang yang paling buruk di antara kalian? Maka fasakatu, mereka kemudian diam. Ya, mungkin tidak berani, ya. Tidak berani kalau ternyata di mereka ada orang yang terburuk, gitu, ya. Faqala dzalika tsalatsa marrat, sampai Nabi katakan itu sampai 3 kali. Ya, diulang lagi. Maukah aku kabarkan? Ya. Masih diam sampai 3 kali. Faqala rajulun, sampai akhirnya seorang mengatakan, "Bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina." Ya, kami mau wahai Rasulullah, ya, kabarkan kepada kami orang yang terbaik di antara kami dan yang paling buruk di antara kami. Qala, maka Nabi mengatakan, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari kejelekannya. Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Adapun orang yang paling jelek di antara kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan orang lain, ya, merasa takut akan kejahatannya. Ya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, ya, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Maksudnya adalah bahwasanya beliau ingin mengatakan kepada para sahabat, maukah aku kabarkan kepada kalian, ya, apa bedanya manusia yang terbaik dengan manusia yang terburuk? Kemudian mereka mengatakan, bala, ya, kami mau. Ya. Maka Nabi mengatakan tadi, yang terbaik itu yang diharapkan kebaikannya oleh orang lain. Ya, artinya orang lain itu berharap kebaikan darinya. Ya. Dan sebaliknya orang itu tidak takut dia akan berbuat jahat. Ya. Orang itu merasa aman darinya. Dan sebaliknya kalau orang yang terburuk, kata beliau, adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya. Ya. Dia mau ngapain terserah, ya. Saya tidak mengharapkan kebaikan dia. Dan orang lain malah takut dengan kejahatannya. Ya. Jadi di sini Rasulullah SAW menjadikan penilaian orang lain sebagai tanda bahwa seorang itu baik atau tidak. Tergantung orang lain mau melihat dia seperti apa. Ya. Orang lain mengharapkan kebaikannya berarti itu orang baik. Orang terbaik. Orang lain merasa khawatir dia akan berbuat jahat, berarti itu orang yang paling jelek. Tergantung penilaian orang lain. Ya, jadi tidak selamanya kita katakan jangan pedulikan penilaian orang, ya itu tidak mutlak. Ya, kadang-kala perlu seperti ini. Ya, orang lain itu seperti apa melihat Anda itu seperti apa? Jangan-jangan Anda itu tidak diharapkan kebaikannya, ya, bahkan Anda ditakuti oleh orang-orang. Nah, ini yang menjadi pertanda orang terbaik dan orang terburuk. Ya. Wa innama yurja khairu man 'urifa bi fi'lil khair washtuhira bihi. Kenapa orang itu bisa diharapkan kebaikannya? Karena memang dia terbiasa berbuat baik dan bahkan dia terkenal dengan perbuatan baik. Ya. Wa man ghalaba khairuhu aminatil qulubu min syarrihi. Maka kalau dia dominan berbuat baik, kebaikannya itu lebih dominan daripada kejelekannya, maka hati-hati orang itu akan merasa aman dari kejelekannya. Ya. Orang ini baik, nggak mungkin dia jahat ah, gitu ya. Jadi dia merasa aman, orang-orang itu merasa aman, ya, dari kejahatannya. Dan barang siapa yang imannya itu semakin kuat dalam hatinya, maka dia akan semakin diharapkan kebaikannya oleh orang lain, dan sebaliknya orang lain itu merasa aman di sisinya, ya. Dan setiap imannya itu semakin rendah, semakin lemah, maka juga dia akan berpengaruh kepada anggapan orang lain. Ya, orang lain akan lebih tidak mengharapkan kebaikannya dan bahkan akan takut dengan kejelekannya. Maka di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis ini menyebutkan dua tanda-tanda, ya. Ya, dua tanda. Yang pertama adalah terkait dengan kebaikannya, yang kedua terkait dengan kejelekannya, ya. Maka tanda yang pertama adalah tadi kebaikannya diharapkan dan kejelekannya merasa istilahnya tidak ditakuti, ya. Dan inilah yang seharusnya ada pada diri seorang insan, ya. Hendaknya para orang-orang yang dekat dengannya, teman-teman duduknya, sahabatnya, tetangganya, ya, mereka semua hendaknya termasuk orang-orang yang mengharapkan kebaikan pada dirinya, ya, dan mereka tidak takut akan kejahatannya. Begitu pula hal ini telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Al-mu'minu man aminahun nasu ala dima'ihim wa amwalihim." Seorang mukmin adalah orang yang, ya, orang lain itu merasa aman darinya, baik terkait dengan darahnya maupun hartanya. Artinya dia tidak takut disakiti, tidak takut ditumpahkan darahnya, tidak takut, ya, dirampas hartanya. Maka ini, ya, menjadi bukti bahwasanya terorisme itu jelas-jelas keliru dalam agama. Kenapa? Orang mukmin saja merasa tidak aman dari dia, takut darahnya tertumpah karena perilakunya, ya, takut hartanya terampas, ya. Maka ini jelas, ya, orang mukmin itu yang orang lain itu merasa aman darinya. Kalau orang lain nggak merasa aman, nah ini bukan ciri seorang mukmin, ya. Terorisme itu jelas-jelas bertentangan dengan ciri seorang mukmin, di mana seorang mukmin harusnya orang lain itu merasa aman darinya, ya. Tapi kalau teroris kan sebaliknya, ya, orang lain nggak merasa aman darinya, ini bahaya, ya. Ai ya'manunahu wa la yakhafuna minhu syarran lima ahidahu alaihi min salahin. Jadi dia harusnya kalau seorang mukmin itu yang lain itu merasa aman, tidak takut akan kejahatannya, ya. Dan justru, ya, orang lain itu malah mengharapkan kebaikannya, ya, karena dia melihat dalam dirinya ada keistiqomahan, dia menjaga batas-batas agama, dia menjauhkan diri dari kejelekan, dia tidak pernah berbuat kerusakan, ya. Maka siapa saja yang punya sifat seperti ini, maka dia termasuk min khiyarin nas, termasuk orang yang paling baik. Dan kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan jenis yang kedua, yaitu orang yang paling jelek, ya, yaitu yang tidak diharapkan kebaikannya dan malah ditakuti kejahatannya, ya. Karena kalau orang sudah terbiasa berbuat jelek, ya, maka sudah sewajarnya orang itu tidak mengharapkan kebaikannya. Orang ini kerjaannya mabuk, orang ini kerjaannya malak misalnya. Apa yang diharapkan darinya? Ya. atau orang ini kebiasaannya misalnya nyakitin orang, ya, maka dia tidak diharapkan kebaikannya, ya. Mereka tidak menanti-nanti dia bakal mungkin bakal apa namanya nyumbang atau bakal apa namanya berbuat baik ke orang lain, ya. Li'annahu la yu'rafu bi'amalil khair, karena dia tidak terbiasa, ya, tidak membiasakan diri dengan amal baik, ya. Ya, wa la yu'rafu bi'badil khair, tidak pernah dilihat juga dia berusaha berbuat baik, ya, dan tidak pernah mempersembahkan sesuatu yang baik, ya. Maka bagaimana orang ini bisa diharapkan kebaikannya? Dan sebaliknya orang ini ternyata, ya, yu'rafu bisyarri wal adza, dia dikenal dengan kejelekan-kejelekan, suka mengganggu, wal udwan dan suka bermusuhan, ya. Imma bisabbi, baik itu dengan celaan, ya, wasyatam, dan dengan hinaan, cacian, awil ghibah, dia terkenal dengan suka ghibah, wan namimah, dia terkenal suka mengadu domba, suka provokasi, ya. Awis sukhriyah, atau dia terkenal suka merendahkan orang, wal istihza, suka mengolok-olok, au ghairi dzalik, atau selain daripada itu, ya, segala macam sifat jelek, ya. Maka orang yang punya sifat seperti ini, maka dia syarrun nas, dia adalah orang yang paling jelek, ya. Maka hendaknya seorang muslim itu berusaha, ya, mengajak kepada saudaranya sesama muslim untuk berbuat baik, ya, muhibbanil khaira lahum, dan bahkan dia suka kalau orang-orang lain itu berbuat baik, ya, dan mubtaidan an la'nihim, dan juga menjauhkan diri dari melaknat mereka, ya, dan juga mencaci mereka dan menjelek-jelekan mereka, ya. Karena yang demikian itu bukanlah akhlak seorang muslim, ya. Seorang muslim tidak suka melaknat, tidak suka mencela. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanbaghu lil mu'mini ay yakuna la'anan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak selayaknya seorang mukmin menjadi orang yang suka melaknat, ya. Dikit-dikit laknatullah, dikit-dikit laknatullah. Ya, kalau benar yang dilaknat itu orang yang layak dilaknat, kalau tidak, ya, ini bahaya. Dan juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang muslim lain selamat dari lisannya dan selamat juga dari tangannya. Ya, artinya dia lisannya itu tidak mencelakakan orang lain, tidak menyakiti orang lain, begitu pula tangannya tidak menyakiti orang lain. Orang lain itu merasa aman darinya. Ya, tidak ditakuti oleh orang lain, ya. Wa hadhi aqallu ahwalil muslim. Dan ini adalah tingkatan yang paling minimal dari seorang muslim, ya. Illam yakun da'iyan li ikhwanihil muslimin. Kalau memang dia tidak mampu untuk mengajak kepada kebaikan, maka kadar minimal seorang muslim itu adalah tidak mengganggu orang lain, ya. Ya, kalau dia memang tidak bisa apa namanya berbuat baik kepada orang lain, misalnya membantu orang atau membantu keperluan mereka, ya, maka tidak ada derajat yang lebih rendah daripada menahan diri dari tidak mengganggu orang lain, ya, tidak, ya, memberikan gangguan kepada orang lain, itu kadar yang paling minimal. Ya. Dan kita telah bacakan sebelumnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yumsiku anisyari fa innahu lahu sadaqah. Ya. Tahanlah diri dari kejelekan, dari berbuat jelek, karena itu juga merupakan sedekah baginya. Ya, menahan diri tidak berbuat jelek saja itu sudah sedekah. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama, paling baik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imanu billahi wal jihadu fi sabilihi. Amal yang terbaik adalah beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah. Ya. Qala qultu ayyur riqabi afdal? Mereka bertanya lagi, wahai Rasulullah, budak seperti apa yang paling layak untuk dimerdekakan, yang paling baik? Maka Nabi SAW mengatakan, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamana. Budak yang paling layak untuk kau merdekakan adalah yang paling berharga di sisi pemiliknya dan yang paling mahal harganya. Karena kalau budak itu kalau dia bermanfaat, ya, ketika dia merdeka dia akan tetap memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Tidak hanya terbatas pada pemiliknya namun pada orang lain. Ya, ini diantara hikmah. Ya, kenapa budak yang terbaik untuk dibebaskan itu adalah budak yang paling berharga di sisi pemiliknya. Kemudian aku bertanya lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'il lam af'al. Kalau aku tidak bisa melakukan itu, qala tu'inu soni'an au tasna'u li akhraqa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau tidak bisa melakukan itu, maka engkau bantu orang untuk bekerja. Ya, bantulah orang yang sedang bekerja, atau engkau bekerja untuk orang yang tidak bisa bekerja. Ada orang yang tidak mampu bekerja, maka kau bekerja untuk dia. Ya, itu juga perbuatan perbuatan baik. Kemudian Abu Dzar kembali bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu ya, an ba'dil amal, bagaimana pendapatmu wahai Rasul, seandainya aku lemah dalam sebagian amal-amal tadi? Ya, qala takuffu syarraka 'anil nas. Ya, kalau begitu minimalnya kamu tahan dirimu supaya tidak berbuat buruk kepada orang lain. Ya, fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsika. Karena itu merupakan sedekah ya, atas namamu kepada dirimu sendiri. Ya. Jadi sekedar kita menahan tidak berbuat jelek kepada orang lain itu juga sudah bagian dari sedekah ya. Muttafaqun 'alaihi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya tidak ada derajat yang lebih rendah daripada menahan diri dari perbuatan jelek. Ya. Seandainya dia tidak mampu melakukan perbuatan baik kepada saudaranya, ya, atau membantu saudaranya, minimalnya tidak mengganggunya, minimalnya tidak berbuat jelek kepada orang lain, itu sudah kadar minimal. Dan siapa yang menahan dirinya dari mengganggu orang lain, maka dia telah bersedekah atas nama dirinya sendiri. Ya. Karena dengan mengganggu orang lain itu tadhyiqun 'alan nafs. Dia akan menyempitkan jiwa. Ya. Dan ketika dia menahan dirinya dari tidak mengganggu orang lain, maka dia telah melapangkan jiwanya dan telah berbuat baik, telah sayang kepada jiwanya sendiri. Ya, karena dengan dia menahan diri dari tidak mengganggu orang lain, maka dia telah membebaskan jiwa tersebut, jiwanya dari tabiat yang jelek, yaitu tabiat suka mengganggu orang. Ya, itu suatu hal yang baik untuk jiwa, ya, menahan diri dari tidak berbuat jahat kepada orang. Oleh sebab itu, ya, Abu Darda radhiyallahu anhu suatu ketika berkata kepada orang-orang, ya, dia berkata di hadapan orang-orang, nahnu a'rafu bikum minal bayatirati bidawab. Kata beliau, kami mengetahui kalian melebihi seorang dokter hewan kepada penyakit hewannya. Ya, dokter hewan kan tahu tentang penyakit hewan. Maka kami lebih mengetahui tentang kalian daripada seorang dokter kepada dokter hewan kepada hewannya. Qad arafna khiyarakum min syirarikum. Kami tahu, kami kenal ya, orang terbaik di antara kalian dan kami juga kenal orang yang paling jelek di antara kalian. Amma khiyarukum, adapun orang yang terbaik di antara kalian, alladhi yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan tidak ditakuti kejelekannya. Wa amma syirarukum falladhi la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu wa la yu'taqu muharraruhu. Orang yang paling jelek di antara kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan orang juga tidak merasa aman ya terhadapnya dan juga ya budak-budaknya itu tidaklah dibebaskan darinya ya. Ini orang yang paling buruk. Kemudian hadis yang semakna dengan hadis yang tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna minan nasi mafatiha lil khairi makhaliqa lisyarri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguh di antara manusia ada yang menjadi pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu kejelekan. Wa inna minan nasi mafatiha lisyarri maghaliqa lil khairi. Dan ada pula di antara manusia yang menjadi pembuka pintu-pintu kejelekan dan menutup pintu-pintu kebaikan. Ya. Fatuba liman ja'ala Allahu mafatihal khairi ala yadayhi. Maka beruntunglah orang yang Allah jadikan ya, melalui tangannya dia menjadi pintu-pintu kebaikan. Wa wailun liman ja'ala Allahu mafatihash sharri ala yadayhi. Dan celakalah orang yang Allah jadikan dengan tangannya dia menjadi pintu-pintu kejelekan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka di sini bahwasanya manusia itu terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama yaitu sahibi khairin. Golongan orang-orang baik. Ya, yaftahul khaira ala nafsihi wa ala nas. Dia membuka pintu kebaikan untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Dan jenis yang kedua adalah sahibi syar. Ya, orang yang jelek, orang yang buruk, orang yang jahat. Di mana dia membuka pintu kejelekan untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Wa kullun yunfiqu mimma indah. Dan setiap golongan mereka berusaha menginfakkan hartanya untuk menjadi pintu-pintu tersebut. Ya. Mereka mengeluarkan harta. Wa kullu ina'in billadhi fihi yamdah. Dan setiap teko, setiap bejana itu akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Ya, teko kan pasti kalau isinya air mengeluarkan air, kalau isinya teh mengeluarkan teh, ya. Orang yang isinya kebaikan akan mengeluarkan kebaikan, orang yang isinya kejelekan akan mengeluarkan kejelekan. Faman kana qalbuhu mumtawiyan ala mahabbatil khair wa ala hubbi syuyuhi wa intisharihi wa intisharihi fa innahu la yaftahu ala nafsihi wa ala al-akharina illa khaira. Maka orang yang dalam hatinya itu dipenuhi dengan kecintaan terhadap kebaikan dan juga suka dengan orang-orang yang menolong kebaikan, suka dengan orang-orang yang menyebarkan kebaikan, maka dia tidaklah membuka pintu kecuali pintu-pintu kebaikan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Ya. Berbeda halnya dengan orang yang hatinya dipenuhi dengan kejelekan. Ya. Maka dia membuka pintu kejelekan untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Diriwayatkan dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan diriku ke dalam surga. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, amitil adza an tariqin nas. Singkirkanlah gangguan dari jalan umum. Singkirkan gangguan di jalan yang dilewati oleh orang-orang, ya, jalan umum. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariqin. Suatu ketika ada seorang yang menemukan ranting atau ranting pohon di tengah-tengah jalan. Jadi Nabi lagi bercerita tentang seseorang yang menemukan ranting di tengah jalan. Faqala wallahi, maka orang itu kemudian mengatakan demi Allah la unahyanna hadza 'anil muslimin. Demi Allah aku akan singkirkan ini ya dari jalan. La yudhihim, supaya tidak mengganggu kaum muslimin. Ya, faudkhilal jannata, maka dengan sebab perbuatannya itu dia dimasukkan ke surga. Karena apa? Karena niat dia untuk menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Maka lihatlah perbedaan yang besar ya, antara orang yang berusaha menyingkirkan gangguan dari jalan karena sayang kepada pengguna jalan. Ya, bandingkan dengan orang yang justru meletakkan gangguan di jalan umum, ya, dalam rangka mengganggu mereka. Ya, kalau di masa sekarang, ya misalnya dengan memortal jalan umum, ini mengganggu. Orang jadi nggak bisa lewat, padahal dia tidak dapat izin untuk memportal. Atau dia punya hajatan, ya, kemudian dia menutup jalan, ya, padahal itu jalan umum. Ya, ini hati-hati, jangan sampai kita malah menjadi orang yang malah mengganggu jalan, meletakkan gangguan di jalan. Ya. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sana'iul ma'rufi taqi masari'as su." Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, perbuatan baik, ya, perbuatan baik itu bisa melindungi dari kematian yang buruk. Ya. Suka berbuat baik itu akan melindungi kita dari kematian yang buruk, su'ul khotimah. Wal afat, dan melindungi dari penyakit. Wal halakat, dan melindungi dari kebinasaan. Wa ahlul ma'rufi fid dunya ahlul ma'rufi fil akhirah. Dan orang yang suka berbuat baik di dunia, dia juga akan berbuat baik nanti di akhirat. Ya, maknanya apa? Annal 'abda yub'atsu 'ala ma kana 'alaihi fid dunya. Karena seorang hamba itu nanti di akhirat akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaannya di dunia. Ya. Fa in kana sahiba ma'rufin, kalau dia seorang yang suka berbuat baik, ya, suka menolong orang, suka berbuat baik ke orang, maka dia akan dibangkitkan di atas kondisi tersebut pada hari kiamat. Ya, di hari kiamat dia juga bisa membantu orang. Ya, dan kalau kondisinya selain daripada itu, maka dia dibangkitkan sesuai dengan kondisinya pada hari kiamat. Ya, maka ini menunjukkan, ya, betapa agungnya, ya, kedudukan berbuat baik kepada orang lain. Ya, berusaha apa, melakukan kebaikan untuk orang lain dan menolong orang, ya, dan berbuat baik kepada mereka dan berusaha untuk melayani mereka atau membantu mereka, ya. Karena apa namanya, mereka melakukan hal tersebut karena sayang dengan mereka, sayang dengan orang lain, ya. Karena kasih sayangnya kepada orang lain, karena kelembutannya kepada orang lain, sehingga mereka melakukan hal tersebut, ya. Maka dengan itu yakunu ahlan yaumil qiyamah li ayyakuna syafi'an lahum 'indallah. Maka mereka akan menjadi orang yang berhak untuk memberikan syafaat pada hari kiamat di sisi Allah, ya. Dan syafaat itu termasuk jenis bantuan, ya, termasuk jenis perbuatan baik kepada orang lain. Ya, di dunia mereka berbuat baik, di akhirat mereka memberikan syafaat. Ya. Karena apa? Karena mereka di dunia, mereka adalah orang yang suka berbuat baik kepada orang lain, ya. Maka di hari kiamat mereka juga akan berbuat baik kepada orang lain, ya. Dan bentuk perbuatan baik mereka di akhirat nanti kepada orang lain adalah dengan syafaat. Ya, syafaat adalah suatu apa namanya? Sesuatu yang bisa meringankan azab atau bahkan menghilangkan azab atau meringankan kesusahan. Ya. Karena di hari kiamat nanti akan banyak hal yang menyusahkan, ya. Akan panas, kemudian orang akan mendapatkan siksa, ya. Nah, itu orang bisa selamat dari siksa dengan sebab syafaat orang lain. Ya, maka orang yang berbuat baik di dunia dia bisa memberikan bisa meneruskan perbuatan baiknya nanti di akhirat dengan dia menjadi orang yang bisa memberikan syafaat kepada orang lain, ya. Dan karena mereka dulu, ya, di dunia ini suka berbuat baik kepada orang, berlemah lembut kepada orang, kemudian toleran kepada orang lain, empati kepada orang lain, ya, maka dia akan juga menjadi orang yang sama nanti di hari kiamat, ya, orang yang suka berbuat baik kepada orang lain dengan cara bisa memberikan syafaat, ya. Adapun orang-orang yang, ya, dia di dunia suka mengganggu orang lain, ya, baik itu dengan perbuatannya atau dengan perkataannya, perkataannya suka nyakitin, ya, suka menyakiti orang lain, ya. Orang yang keadaan yang demikian di dunia, maka yang mana dia tidak pernah menahan tangannya untuk mengganggu orang lain, maka dia tidak berhak pada hari kiamat nanti untuk menjadi pemberi syafaat di sisi Allah, ya. Karena ya bagaimana bisa dia memberikan syafaat sedangkan ya selama di dunia orang lain pun tidak pernah selamat dari kejelekannya dan tidak pernah selamat dari gangguan mereka di dunia, ya. Oleh sebab itu telah sahih sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal la'anina la yakununa syuhada'a wala syufa'a yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang suka melaknat maka mereka tidak bisa menjadi saksi, ya, dan tidak pula bisa menjadi pemberi syafaat nanti pada hari kiamat, ya. Tukang laknat gimana, ya? Melaknat itu kan menyakiti hati orang lain, ya. Kata-kata kotor, kata-kata yang tidak menyenangkan, ya. Saudaranya sendiri dilaknat, maka bagaimana dia bisa, ya, menjadi pemberi syafaat nanti di hari kiamat, ya? Maka di dunia mereka tidak pernah menyayangi orang lain, ya, tidak kemudian berlaku lembut kepada orang lain, bahkan mengganggunya dengan perkataan dan perbuatannya, maka mereka di hari kiamat tidak layak untuk menjadi pemberi syafaat di sisi Allah, ya. Ini kondisi orang yang di dunia memang tidak pernah membantu orang, bahkan berbuat jahat kepada orang. Kemudian diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Seorang setiap hamba itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai kondisi ketika dia mati, ya. Jadi dia meninggal dalam kondisi talbiyah untuk haji misalnya. Maka dia akan dia meninggal dalam kondisi ihram, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi juga ihram, bertalbiyah. Ya, orang yang meninggal dalam kondisi baik, dia akan menjadi baik juga nanti di akhirat sesuai dengan bagaimana dia meninggal, ya. Maka fayub'atsu kullun 'ala ma kana 'alaihi min halin fid dunya. Maka setiap orang akan dibangkitkan sesuai kondisinya di dunia. Ya, in mata 'ala khairin wa barrin wa ma'rufin fa innahu yub'atsu 'ala dzalik. Kalau dia mati dalam kondisi baik, dalam kondisi berbuat kebajikan, berbuat baik, maka dia akan dibangkitkan demikian, ya. Sebaliknya kalau dia meninggal dalam kondisi berbuat mungkar, berbuat kejelekan, berbuat kerusakan, mengganggu orang, maka dia juga akan dibangkitkan dalam kondisi demikian. Maka dalam ini terdapat, ya, targhib sekaligus tarhib, ya. Terdapat suatu motivasi sekaligus ancaman, ya. Ya, motivasi untuk berbuat baik kepada orang, untuk, ya, berusaha atau bersungguh-sungguh dalam memberikan hal yang terbaik bagi orang lain, berbuat baik kepada orang lain, ya, menyayangi orang lain, berlaku lembut kepada orang lain, ya. Ada motivasi di situ supaya dia bisa menjadi pemberi syafaat dan sekaligus menjadi ancaman, menjadi peringatan, ya, terhadap, ya, perbuatan-perbuatan mungkar dan segala jenisnya. Ya, wa ayyahdhar minhul mar'u li'annahu sayub'atsu yaumal qiyamati 'ala ma mata 'alaihi. Supaya menjadi perhatian bagi seorang muslim bahwasanya dia akan dibangkitkan dari hari kiamat sesuai dengan kondisi ketika dia mati. Mati sebagai orang baik atau mati sebagai tukang mengganggu. Ya, ini menjadi ancaman. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabil kurabid dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan, ya, kesusahan seorang mukmin, ya, satu kesusahan saja di antara kesusahan di dunia, maka Allah akan meringankan kesusahannya nanti pada hari kiamat. Ya. Jadi sesuai, kalau dia di dunia meringankan kesusahan orang, di akhirat Allah akan meringankan juga kesusahannya. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan, ya, memudahkan seorang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkannya nanti di dunia dan di akhirat. Jadi tidak cukup di akhirat saja, di dunia pun Allah akan mudahkan dia. Akan dibalas perbuatannya yang membantu memudahkan orang lain itu dibalas di dunia sebelum di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, tentu berlaku sebaliknya, membuka aib orang, Allah akan membuka aibnya. Wa huwa fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya. Ya, Allah akan senantiasa menolong kita kalau kita menolong saudara kita. Wa man salaka tariqan yatamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah. Dan ya, tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah Allah di masjid. Mereka membaca Al-Qur'an, mereka mempelajari Al-Qur'an, di antara mereka kecuali pasti akan turun kepada mereka ketenangan. Ya. Wa ghasyathumur rahmah, dan juga turun rahmat di atas mereka. Wa hafathumul malaikat, dan mereka dinaungi malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan sebut-sebut nama mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, si fulan ngaji, si fulan ngaji, si fulan ngaji. Allah akan sebut namanya. Ya, di hadapan para malaikatnya. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya, garis keturunannya tidak akan bisa mempercepatnya. Jadi mau dia keturunan yang mulia sekalipun keturunan Nabi, kalau amalnya lambat itu tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengomentari hadis di atas, ya. Lidzalika kana jazaa'u mumatsilan lil 'amali min jinsihi fil khairi wasyarr. Ya, oleh sebab itu namanya balasan itu akan semisal dengan amal perbuatannya, ya, jenisnya akan semisal, baik itu berupa kebaikan atau keburukan, itu balasannya akan semisal, sejenis, ya. Maka faman satara musliman satarahu Allah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dan siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin pada di dunia ini, maka Allah akan melepaskan kesusahan baginya di hari kiamat. Wa man aqala nadiman aqala Allahu 'athratahu yaumil qiyamah. Dan siapa yang menerima pembatalan orang yang menyesal telah membeli. Misalnya ada orang beli, sudah sah jual belinya, ya. Harusnya tidak bisa dikembalikan lagi. Tapi kan dia nyesal, ada sesuatu, bukan karena cacat, ya. Dia mau mengembalikan, tadi di cancel saja, tadi dibatalkan saja jual belinya. Dan dia menerimanya, ya. Orang yang menyesal membeli ini kemudian dia minta kemudian diterima sama penjualnya, maka si penjual ini ya akan juga diterima, ya, permintaan maafnya nanti di sisi Allah pada hari kiamat. Dia punya banyak kesalahan, ya, dia menyesal, Allah akan menerima, ya, pembatalan dari kesalahan-kesalahannya. Wa man tatabba'a 'aurata akhihi tatabahu tatabahu 'auratah. Dan barang siapa yang mencari-cari aurat atau aib saudaranya, Allah akan membuka aib-aibnya, membuka auratnya, ya. Wa man dharra musliman dharallahu bihi. Siapa yang membahayakan muslim lain, Allah akan membahayakannya. Wa man syaqa syaqallahu alaihi. Siapa yang menyempitkan, menyulitkan, maka Allah juga akan sulitkan dia. Wa man khadala musliman fi mawdi'in yajibu nusratuhu fihi khadalahu Allahu fi mawdi'in yajibu nusratuhu fihi. Barang siapa yang mengabaikan, membiarkan seorang muslim, ya, dalam kondisi harusnya dia ditolong, maka Allah akan juga membiarkan dia pada kondisi dia seharusnya ditolong. Ya, ada orang dihibah. Kita tahu kita bisa menolong orang ini, kita bisa membela orang ini, tapi kita tidak bela. Maka ketika nanti kita dihibah orang, tidak akan ada yang membela kita. Ya, harusnya kita nolong dia, kita enggak tolong. Nanti ketika kita harusnya ditolong, kita enggak akan ditolong. Wa man samaha samaha Allahu lahu. Barang siapa yang toleran, ya, mudah, ya, mudah maafkan, mudah memberikan izin ya dan lain sebagainya, maka Allah juga akan toleran kepadanya. Warrahimuna yarhamuhumur rahman, dan orang yang suka menyayangi maka Ar-Rahman itu akan menyayanginya ya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahama, dan Allah hanya akan merahmati orang-orang yang penyayang dari hambanya. Wa man anfaqa unfiqa alaihi, siapa yang memberi nafkah ya berinfak maka Allah akan memberinya nafkah, Allah akan memberikannya rezeki ya. Wa man aua uaya alaihi, siapa yang pelit maka Allah juga akan pelit kepadanya. Wa man afa an haqqihi afallahu lahu an haqqihi, siapa yang merelakan haknya ya, mungkin dia memaafkan haknya yang diambil orang lain, maka Allah juga akan merelakan hak yang harusnya milik Allah, Allah relakan untuknya ya. Wa man jawaza tajawazallahu anhu, siapa yang memaafkan ya Allah juga akan memaafkannya. Wa man istaqsa istaqsallahu alaihi, siapa yang ya mencari-cari ya mencari-cari kesalahan seorang mukmin, maka Allah juga akan mencari-cari kesalahannya ya. Maka semua ini hadza syar'ullah, semua ini adalah syariat Allah ya, wa qadaruhu wa wahyuhu, semua ini merupakan syariat Allah, ketetapan Allah dan wahyu dari Allah ya. Dan ganjaran serta hukumannya semua itu adalah dibangun di atas prinsip ini ya, yaitu prinsip menggandengkan antara suatu hal yang serupa dengan yang lainnya yang serupa, dan membalas sesuatu dengan sesuatu yang semisal ya, artinya balasan itu akan sesuai sejenis dengan amal yang dia lakukan ya. Dan demikian yang kita bahas pada sore hari ini pada bab yang ke-10 insyaallah taala, pada pertemuan datang kita lanjutkan di bab yang ke-11 tentang hak-hak persaudaraan dalam keimanan ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz, terima kasih atas materi kajian yang telah disampaikan kembali di sesi pertama ini pada kajian remaja di sore hari ini. Ustaz, kali ini kita punya satu pertanyaan dari pendengar Ustaz. Coba kita bacakan pertanyaannya Ustaz. Pertanyaan beberapa yang masuk, coba kita bacakan salah satu di antaranya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah sendawa dengan sengaja itu seperti muntah dengan sengaja Ustaz? Saya penderita asam lambung, jika puasa sering sendawa dan lebih nyaman jika sengaja dikeluarkan. Jazakumullah khairan. Kalau sendawa yang keluar kan bukan makanan ya, dia hanya gas saja, dan insyaallah taala tidaklah termasuk muntah dengan sengaja. Kalau muntah dengan sengaja ya antum memasukkan jari kemudian mengeluarkan sejumlah makanan dari situ, maka itu baru namanya muntah dengan sengaja. Adapun orang bersendawa enggak masalah, dia tidak dalam rangka mengeluarkan makanan yang ada di perut ya, jadi dia tidak membatalkan puasa. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah Ustaz, terima kasih atas penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Semoga dapat dipahami oleh pendengar dan juga untuk kita semua. Ustaz, kita punya satu pertanyaan lagi Ustaz. Kita bacakan satu pertanyaan terakhir Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya pernah mendengar bahwa seorang teman yang solih bisa menjadi pemberi syafaat di akhirat. Mohon penjelasannya Ustaz, bagaimana yang dimaksud teman yang solih tersebut? Apakah benar bisa memberikan syafaat? Ya, benar ya. Jadi teman yang solih, teman yang dulunya beribadah bersama dia, maka dia bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat ya, Allah Subhanahu wa taala ya. Orang yang telah selamat ini ya di surga, dia akan meminta kepada Allah, ya Allah, ya dulu si fulan ini adalah teman saya dalam sholat, dia teman saya dalam berhaji. Ya, maka dia minta kepada Allah akan menyelamatkan temannya yang dulu sama-sama sholat, sama-sama haji bersama dengan dia. Jadi teman dalam kebaikan itu diantara keuntungannya adalah bisa memberikan syafaat. Ya, jika memang dia benar-benar orang yang bisa memberikan syafaat tentunya ya, karena syafaat juga ada syarat-syaratnya. Ya, dia harus orang yang bertauhid. Ya. dan dia juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan syafaat. Jadi betul ya, memang teman yang soleh, teman yang sama-sama sholat, sama-sama haji, sama-sama berjihad, sama-sama beramal soleh, ya itu akan bisa menyelamatkan temannya, memberikan syafaat dengan izin Allah tentunya ya, pada hari kiamat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, saya terima kasih atas jawaban terakhirnya pada pertanyaan terakhir di sore hari ini, Ustaz. Dan sebagai penutupnya, mohon satu nasihat maupun ringkasan terakhirnya pada bab yang sudah kita kaji di bab ke-10 ini, Ustaz, maupun kajian secara umum. Tafadhol, Ustaz. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah bahas di bab yang ke-9 ini tentang berbuat baik kepada orang lain. Ya, bahwasanya segala perbuatan baik itu ternyata bisa bernilai sedekah. Ya, bahkan hal-hal yang mubah sekalipun yang di kita itu adalah sebuah adat semata, ternyata kalau kita niatkan sebagai suatu bentuk perbuatan baik ya untuk orang lain, maka itu bernilai sedekah. Ya. Termasuk kita mendatangi istri kita, menafkahi istri kita, menafkahi diri sendiri pun termasuk sedekah, Masya Allah. Betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, betapa luasnya pintu-pintu kebaikan yang Allah buka untuk kita. Maka bagaimana kita bisa menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan tersebut, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Dan tentunya kalau kita tidak mampu untuk banyak berbuat baik kepada orang, mungkin harta kita tidak cukup untuk bisa bersedekah, kemudian juga kemampuan kita terbatas, maka dengan menahan diri dari kejelekan pun itu suatu sedekah, itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan jangan lupa ya, bahwasanya orang yang berbuat baik kepada orang lain itu pahalanya Allah simpan nanti di hari kiamat. Kalaupun tidak dibalas di dunia, Allah pasti simpan di akhirat. Ya, dan jangan lupa doakan orang yang berbuat baik kepada kita dengan ucapan jazakallahu khaira, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Karena itu adalah satu kalimat yang sangat indah ya, yang semestinya menjadi kebiasaan bersama kita ketika kita di apa, orang lain berbuat baik kepada kita. Barangkali demikian yang kita bisa ringkas dari apa yang telah kita bahas sebelumnya. Semoga Allah berikan manfaat atas apa yang kita pelajari, dan semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk senantiasa bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.